belahan jiwa ini. Tak ingin yang lain di sisiku. Ku pejam mata ini di kebisuan malam. Oh, mimpi awalah dia dalam tidurku. Untuk sebuah nama rindu tak pernah pudar.